dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah airku saka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiranmu Tuhan. Dari yakinku teguh, cinta ikhlasku penuh akan jasa usaha.